Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Al-Usulul Thalathah dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih kita dalam pembahasan beriman terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kita telah menyelesaikan 4 kandungan dari beriman terhadap takdir. Kita akan masuk pada penjelasan berikutnya dari Syekh Ibn Uthaymin alaihi rahmatullah. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil abdi masyiatun fi af'alihi likhtiyariyah. Beriman terhadap takdir sesuai dengan yang kita sifatkan, yang kita sebutkan penjelasan-penjelasan yang telah lalu, tidak menafikan bagi seorang hamba ada kehendak, keinginan dalam perbuatannya yang dia inginkan. Wa qudratun 'alaiha, dan kehendak baginya. Jadi beriman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menafikan bagi seorang hamba memiliki keinginan dan kehendak. Lianna syar'a wal waqi'a dallani ala itsbati dzalika lahu. Karena syariat dan kenyataan menunjukkan atas tetapnya hal tersebut. Amma syar'u, adapun secara syariat, faqad qala Allah ta'ala fil masyiati, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang masyiah, tentang kehendak dan keinginan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-39. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Surat An-Naba. Maka barang siapa yang menginginkan, maka barang siapa yang menghendaki, ini masyiah, menghendaki, yang berkeinginan, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, niscaya dia akan mencari jalan menuju Rabbnya untuk kembali kepadanya. Masyiah, kehendak. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah tempat-tempat kalian, sawah-sawah kalian, anna syi'tum, sebagaimana yang kalian kehendaki. Yakni datangilah istri-istri kalian dengan cara yang diizinkan oleh syariat yang kalian kehendaki. Kehendak, ya. Masyiah ada pada makhluk. Wa qala fil qudrah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang qudrah, kemampuan. Sebagaimana di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Disuruh kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemampuan. Dengar dan taatlah, ya. Dan dengar serta taatlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam ayat ini untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah katakan kemampuan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jikalau dia berbuat baik, dia akan menuai hasilnya. Jikalau dia berbuat jahat, dia akan menuai hasilnya juga. Ya, jadi hamba memiliki kudrah wal masyiah, kemampuan, keinginan. Tidak menafikan hamba memiliki keinginan dan kemampuan. Jadi ini yang perlu kita ingat, beriman terhadap takdir tidak menafikan hamba memiliki keinginan dan kemampuan. Wa ammal waqi', adapun secara kenyataan, fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatan wa qudratan. Maka sesungguhnya setiap manusia mengetahui bahwa baginya ada keinginan dan kemampuan. Kita semua mengetahui, kita ini punya keinginan, kita punya kemampuan. Kadang kita menginginkan sesuatu, kadang kita ingin makan, ingin minum, ingin pergi berjalan ke sana, ingin pergi berkendaraan ke sana, ingin olahraga, ingin gotong royong, ingin dan seterusnya. Kita punya keinginan dan kita juga punya kemampuan. Kita mampu demikian, kita mampu melakukan perjalanan selama sekian. Kita mampu untuk olahraga di pagi hari sekian menit. Kita mampu demikian dan seterusnya. Manusia semuanya mengetahui kalau mereka itu punya keinginan dan punya kemampuan. Bihima yaf'alu wa bihima yatruku, dengan keinginan dan kemampuan itulah mereka melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Wa yufarriq baina ma yaqa'u bi iradatihi kal mashy wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi kal irti'ash. Wa yufarraqu, dan hendaklah dibedakan, ya. Hendaklah dibedakan, wa yufarriqu, atau demikian juga dibaca wa yufarriqu, dan hendaknya seseorang membedakan. Baina ma yaqa'u bi iradatihi, antara perbuatan yang terjadi bi iradatihi, dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Kal mashyi, seperti berjalan. Dia berjalan ingin ke sini, ingin ke sana, terjadi dengan kehendaknya. Terjadi dengan kemampuannya. Semua kita kalau ingin pergi ke sana, pergi ke sini, kita berjalan ini dengan keinginan kita. Dan antara yang terjadi dengan tanpa keinginan kita, seperti apa? Seperti gemetar. Gigil. Ya, gemetar, tiba-tiba gemetar. Itu bisa terjadi di luar dugaan, ya. Misalnya seperti seseorang yang belum biasa berbicara di depan umum. Tiba-tiba dia dipersilakan untuk naik berbicara. Silakan berbicara, Pak. Sampaikan nasihat kepada kami semua. Sampaikan nasihat kepada anak-anak. Naik dia, belum pernah bicara di depan umum. Tiba-tiba entah kenapa gemetar sendiri. Kakinya gemetar. Tangannya gemetar. Bibirnya pun naik turun. Ya. Wajahnya gemetar. Terlihat, ya. Dia pun heran, kenapa ini kok saya seperti ini? Dia merasa heran, kenapa ini kok saya seperti ini? Berusaha dia untuk menghilangkannya, susah. Masih tetap nampak gemetar. Kenapa? Karena dia kurang biasa, misalkan berbicara di depan umum, gemetar sendiri. Nah, hadza yaqa'u bi ghairi iradatihi. Ini terjadi tanpa keinginan dia. Tanpa keinginan dia. Atau misal lain seperti seseorang yang hujan-hujanan, kehujanan, ya. Bisa hujan-hujanan, main hujan sendiri seperti anak kecil. Atau kehujanan memang dia. Tidak menjumpai tempat berteduh. Saking lamanya kehujanan, pulang ke rumah sudah menggigil. Ya, menggigil, kedinginan. Gemetar. Parah berarti. Ini yaqa'u bighairi iradatihi, terjadi tanpa kehendaknya. Lakin akan tetapi kata beliau rahimahullahu taala, masyiatul abdi wa qudratuhu waqi'atani bi masyiatillah taala. Kehendak hamba dan kemampuannya terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa dia merealisasikan kehendaknya kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kudratuhu, dan kudrahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Takwir, ya, dalam surat At-Takwir. InsyaAllah kita semua sering mendengar ayat ini. Anak-anak kita insyaAllah sebagian ada yang sudah hafal ayat ini, surat At-Takwir. Liman syaa'a minkum an yastaqim, bagi orang yang menginginkan di antara kalian untuk berjalan di jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menginginkan, dan tidaklah kehendak kalian, dan tidaklah keinginan kalian kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Jadi hamba tidak bisa, ya, merealisasikan itu semua kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki terjadi, jika tidak maka tidak. Barakallahu fikum. Dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 dan 29. Wali annal kauna kullahu milkun lillahi ta'ala, karena alam semesta ini semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu fi mulki syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi, maka tidak akan terjadi dalam kepemilikannya, kekuasaannya, sesuatu pun kecuali dengan ilmu dan kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna, beriman terhadap takdir sebagaimana yang telah kita sifatkan. La yamnahul abda hujjatan ala ma taraka minal wajibat au fa'ala min au fi'lin minal ma'asi. Au fa'ala minal ma'asi. Beriman terhadap takdir sesuai dengan yang telah kita sebutkan tadi penjelasannya. Hal ini tidak membenarkan perbuatan hamba yang melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tidak menjadi benarnya alasan orang yang berdalil dengan takdir dengan bentuk yang seperti ini. Wa ala hadza, atas dasar ini, fahtijajuhu bihi batilun. Ketika dia beralasan dengan takdir dari apa yang telah dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan, ini adalah batil, tidak benar. Hujjah dia dengan bentuk yang seperti ini batil. Min wujuh, batilnya dari berbagai macam sisi. Al-awwal, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-148. Sayaqulu alladhina asyraku, orang-orang musyrikin mereka berkata, "Lau syaa'allahu ma asyrakna." Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, kami tidak akan melakukan perbuatan kesyirikan. Kami tidak akan menyekutukan dia. Wala aba'una, demikian pula ayah-ayah kami. Wala harramna min syai'. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, kami tidak akan mengharamkan apapun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Allah dustakan ucapan mereka. Allah katakan demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Hatta dzaqu, sampai mereka merasakan baksana, hukuman, azab dari kami. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kalian memiliki ilmu sehingga kalian bisa mengeluarkannya untuk kami? In tattabi'una illa dhann, tidaklah kalian mengikuti kecuali sangkaan. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali hanya mengira-ngira saja, tidak dengan ilmu. Allah bantah mereka, orang-orang musyrikin yang berdalil dengan takdir. Lau syaallahu ma asyrakna, kalau Allah menghendaki kami tidak akan berbuat syirik. Hadha ihtijajuhum, ini alasan mereka. Wala abauna, demikian pula ayah-ayah kami. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, Allah katakan kadzdzaba, mereka telah mendustakan, ya, hatta dzaku ba'sana, sampai mereka merasakan hukuman dari kami, sehingga dengan sebab itu mereka merasakan hukuman kami. Walau kana lahum hujjatun bil qadar, kalaulah mereka memiliki hujjah, alasan, kalaulah alasan mereka dibenarkan, kalaulah mereka beralasan dengan takdir itu dibolehkan, ma adzaqahumullahu ba'sahu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merasakan kepada mereka siksanya. Barakallahu fikum. Sehingga berhujjah, berdalil, beralasan dengan takdir, hala batil, batil, tidak dibenarkan. Atsani, yang kedua, qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-165, rusulan mubashirina wa mundhirin, para rasul mereka adalah mubashirin wa mundhirin, pemberi kabar gembira dan pembawa peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada bagi manusia atas Allah hujjah setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha hakim, maha bijaksana. Walau kana al-qadar hujjatan, kalau seandainya takdir itu menjadi hujjah, menjadi alasan yang dibenarkan, mereka beralasan dengan takdir, lil mukhalifin, bagi orang-orang yang menyelisihi rasul, lam tantafi bi irsali rusul, tentu belum cukup dengan mengutus para rasul. Li'anna al-mukhalafata ba'da irsalihim, karena menyelisihi setelah diutusnya para rasul, waqi'atun biqadarillahi ta'ala, terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak boleh hamba berdalil dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan, atas kewajiban yang dia tinggalkan. Kita semua punya kehendak, punya kemampuan. Barakallahu fikum. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada yang ketiga, keempat, kelima, dan enam. Ya, ada enam di sini. Tujuh, ya, ada tujuh. Masih banyak lagi. Kita baru menyelesaikan al-awwal wa tsani, yang pertama dan yang kedua. Mudah-mudahan ini diingat. Barakallahu fikum. Jadikan faedah yang sangat berharga. Ini adalah faedah yang sangat berharga dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.